إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أما بعد. الحمد لله kita semuanya dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam sebuah niatan dan sebuah tujuan untuk semakin memperdalam ilmu agama kita. Semoga nasihat-nasihat yang akan kita dengarkan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadikan kita orang-orang adalah mimman yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana, insyaallah. Orang yang mendengarkan nasihat kemudian dapat mengamalkan apa isi daripada nasihat tersebut. Kesempatan kali ini sebagaimana biasa kita akan membacakan nasihat daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Apa yang pernah disampaikan oleh beliau yang semua itu tertulis di dalam kitabnya Al-Hikam. Mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu anuh. Ad-dunya bimanzilatil badiyatil makhufah. Al-kathirati surraki wal-ghusabi wal-akhirah bimanzilatil madinatil khasibatil aminah wal-insanu kharaja ila dunya liya'khudha mimma fiha fayuqaddimuhu lil-akhirah fal-aqilu كلما حصل في يده شيء من أمتعتها قدمه أمامه ليحفظ ويأمن عليه وينتفع به إذا وصل إلى محل استقراره وهي الآخرة والجاهل يحتبس ما معه عنده bukhlan bihi fa imma ay ya'khudhahu al-ghusabu min yadihi wa hiya amthalu afati ad-dunya wa imma ay yusafira huwa min al-badiyati allati la qarara laha biha 'ala al-qahri minhu wa yukallafu tarku ma ma'ahu فيأخذه من يبقى في المحل الذي انتقل عنه. هذا مثال عجيب. فليفهمه العاقل اللبيب. قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. حبيب عبد الله بن ألوي الحداد beliau mengatakan, dunia itu perumpamaannya bagaikan pelosok yang menakutkan, tempat yang rawan gitu. Kathirati surraki wal ghusab, banyak pencuri. Pencuri itu yang ngambil tapi diam-diam. Wal ghusab, juga banyak perampok. yang ngambil dengan terang-terangan. Adapun akhirat itu seperti kota yang subur, yang aman. Nah, manusia itu menuju dunia liyakhudha mimma fiha, untuk mengambil apa-apa yang ada di dunia. Fayuqaddimuhu lil akhirah, kemudian untuk dikirimkan ke akhirat. Fal akil, orang yang cerdas, yang berakal. Kullama hasala fi yadihi syai'un min amtiatiha, orang yang cerdas, yang berakal itu kalau dia dapat apapun juga daripada kegemerlapan duniawi, qaddamahu amamahu, dikirimkan ke tempat yang selanjutnya, akhiratnya. Kenapa? Liyuhfadho, supaya aman. Wa ya'mana alaih, supaya terjaga. Wa yantafi'u bihi, dan supaya dia bisa memanfaatkan kirimannya itu. Idza wasala ila mahalli istiqrarihi wa hiyal akhirah, supaya dia bisa sampai ke, supaya dia bisa memanfaatkan barang itu ketika dia sampai ke tempat tinggalnya, yaitu akhirat. Wal jahilu, adapun orang yang bodoh itu, yahtabisu ma ma'ahu indahu bukhlan bihi, itu dia mempertahankan apa yang dia miliki karena dia pelit. Maka yang akan terjadi pada dia salah satu di antara dua perkara. Yang pertama, bisa diambil harta tersebut oleh para perampok. Ini permisalan bencana yang ada di dunia. Dan juga bisa dia dipaksa harus meninggalkan tempat itu untuk pindah ke tempat akhirat. Dan kalau mau gak mau pindah, ya terpaksa ditinggal semuanya. Hadza misalun ajib. Tapi Abdullah al-Haddad, ini adalah permisalan yang menakjubkan. Fal yafhamhul aqilul labib, maka hendaknya orang yang berakal, yang cerdas itu memahaminya. Qala Allahu ta'ala, tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Permisalan-permisalan yang diberikan kepada manusia itu tidak akan memahaminya kecuali orang-orang yang alimun, yang benar-benar mau mengerti. Jadi perumpamaannya begini. Ada tempat pelosok. Dikatakan tempat pelosok berarti ini tempatnya itu pelosok, dan di situ tempatnya enggak aman. Kenapa enggak aman? Di situ ada pencurinya banyak, perampoknya banyak. Mungkin sesekali dia mau gak mau harus terusir dari tempat itu dengan gak enak. Tempat yang menakutkan sebenarnya. Kemudian ada kota maju, kotanya subur, kotanya aman, enak. Nah, manusia itu kalau mau ke kota yang subur, yang enak ini, harus melewati pelosok ini. Nah, ini perumpamaan apa? Pelosok yang menakutkan itu dunia. Pelosok yang menakutkan itu dunia, kota yang aman itu akhirat. Manusia kalau mau sampai ke kota aman itu, melewati pelosok ini, dunia ini. Tempat yang menakutkan ini harus dilewati. Baru setelah itu bisa sampai ke akhirat. Manusia, kata Habib Abdullah Al-Haddad, itu di dunia, kalau dia itu dia orang yang berakal, orang yang pintar, tinggal di tempat yang menakutkan sementara. Tapi setelah itu bakal tinggal di kota yang maju. Nah, Kalau dia punya benda-benda yang bagus, mestinya benda bagus ini kirimkan aja ke tempat tinggalnya, kota akhiratnya. Jangan ditaruh di dunia. Kenapa? Kalau ditaruh di dunia, diambil sama pencuri nanti, dirampok nanti. Mungkin kita terpaksa diusir meninggalkan barang itu di dunia, gak sempat kita bawa ke akhirat. Nah, orang yang pintar itu dia tinggal di tempat yang menakutkan, banyak pencurinya, banyak perampoknya, tiap dia punya barang bagus, wah biar aman, kirimkan aja dulu ke akhirat, kirimkan. Dapat barang bagus lagi, biar aman lagi, kirimkan ke akhirat. Yang ada sama dia, seperlunya, kebutuhannya. Butuhnya ini, ya ini bawa. Nah, kelebih dari kebutuhannya, kirimkan buat akhiratnya semuanya itu. Itu orang yang berakal. Orang yang jahil, orang yang bodoh, gak mau dibawa. Wah, ini kalau nanti saya kirim ke akhirat, gak bisa saya nikmati nanti. Lebih baik saya pegangnya terus saja di dunia. Akhirnya, dua, jadi satu dari dua kemungkinan ini. Yang pertama, diambil sama pencuri. Yang kedua, dia diusir dari dunia, terpaksa harus meninggalkan dunia, dan barang-barangnya tidak boleh ada yang dibawa. Perumpamaannya, yang pencuri itu seperti bencana. Orang bangun apa sih? Bangun gedung. Kena gempa sekali satu menit, hancur gedungnya, rata dengan tanah, selesai. Dicuri. Terus perumpamaan terusir dari dunia seperti kematian. Kalau sudah datang yang namanya kematian, harta ditinggal semuanya, gak ada yang dibawa. Punya mobil, gak mungkin mobilnya ikut dikubur. Punya motor, gak mungkin motornya ikut dikubur. Tinggalkan semuanya. Nah, ini adalah permisalan yang luar biasa, yang harus kita renungkan. Memang kita hidup di dunia ini memang tempat yang menakutkan, memang benar sekali. Ini tempat yang menakutkan, semuanya bisa tercuri di sini. Harta kita dicuri bisa. Apa yang kita miliki? Rumah kita terambil dari kita, terenggut dari kita bisa. Apapun juga bisa, yang kita miliki ini bisa lepas dari kita. Bahkan yang lebih hebatnya lagi, iman itu bisa lepas dari kita di dunia. Iman lah, iman yang ada dalam hati ini bisa lepas dari kita. Menakutkan ini. Kita perumpamaan apa? Jadi orang punya harta yang banyak, bangun rumah, rumahnya kebakar, selesai. Bangun istana, istananya gempa, selesai semuanya. Gak ada manfaatnya sama sekali. Nah, orang-orang yang pintar, orang yang memahami keadaan duniawi, setiap dia punya kelebihan dari kebutuhannya, manfaatkan untuk akhirat. Manfaatkan untuk akhirat. Kita kalau hidup di dunia gak punya rumah, gak usah bingung. Kenapa? Kalau kita sampai gak punya rumah di akhirat, baru kita bingung. Kita gak punya rumah di dunia loh, masa hidup kita tinggal berapa lama sih? Untuk bangun rumah itu apa cukup? Belum tentu. Mungkin kita mati besok. Akhirnya tiwas mikir rumah kita. Mungkin kita mati besok. Mungkin kita mati nanti sore. Mungkin kita mati nanti azan zuhur. Tapi untuk masalah itu masalah sepele. Kalau memang ditakdir dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kalau memang belum dikasih rezeki sama Allah, yang penting akhiratnya kita ini harus beres semuanya. Orang yang cerdas, yang berakal, itu dia setiap punya kelebihan daripada urusan duniawinya. Ini punya harta, kebutuhan pokok selesai. Harta banyak ini untuk apa? Oh, untuk mewah-mewahan. Ya selesai. Yang kamu pakai untuk mewah-mewahan, ya gak ada nilainya. Tapi kalau kamu niatkan, oh ini untuk akhirat, ini ada kelebihan untuk akhirat. Gimana? Cari orang yang gak mampu. Ini gak mampu, kasih bantuan. Ini anak belajar, gak bisa teruskan, gak ada biayanya, kasih bantuan. Ini para penuntut ilmu, penuhi kebutuhannya. Gitu. Dikirim ke akhirat. Katakan, wa ma nuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'dhama ajran wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Wa ma nuqaddimu li anfusikum, apapun yang kamu kirimkan, li anfusikum, untuk diri kamu, min khairin, daripada urusan kebaikan, tajiduhu indallah, maka akan kamu dapati di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa khairan, itu kalau sudah kamu kirimkan ke sisi Allah subhanahu wa ta'ala, itu bakal lebih bagus. Wa'adhamma ajran, dan bahkan lebih mendapatkan balasan yang luar biasa. Wa'adhamma ajran dikatakan oleh Abu Hurairah dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, Al-Jannah, surga. Itu yang kita kirim-kirimkan itu, urusan akhirat kita, kita kirimkan untuk akhirat. Punya duit, harta sudah ada, kirimkan, sedekahkan, kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan dakwah, kebutuhan anak-anak yang cari ilmu. Kita gunakan itu untuk itu semuanya, itu lebih bagus nanti di sisi Allah. Dan balasannya pun juga lebih besar. Apa balasannya? Surga. Astaghfirullah, dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Kirimkan semuanya. Kirimkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak perumpamaan lagi yang lebih enak gini. Saya sekarang ada posisi saya sekarang di kota Solo. Posisi di kota Solo mau pergi ke Surabaya. Tempat tujuan kita Surabaya. Nah, perjalanan dari Solo ke Surabaya, kalau saya pintar, setiap saya dapat bekal, saya ambil, saya gunakan untuk nanti ada di Surabaya. Kalau seandainya saya perjalanan Solo ke Surabaya, itu ngelewati Nganjuk, ngelewati Mojokerto, di situ saya foya-foya, semua bekalnya saya habis-habiskan. Padahal nanti tempat tujuan intinya itu di Surabaya. Yang tinggal lama di Surabaya, di Nganjuk Mojokerto itu cuma 1 jam 2 jam. Tapi kok malah saya hambur-hamburkan di situ. Akhirnya ketika ke Surabaya kelaparan, enggak punya apa-apa. Kenapa? Bekalnya habis di perjalanan. Manusia juga gitu. Tempat tinggal kita nanti itu ada di akhirat. Lah kalau kita enggak pernah memikirkan apa yang akan kita siapkan untuk akhirat, nanti di akhirat waliyadzubillah min dzalik, enggak punya apa-apa kita. Enggak punya apa-apa. Kenapa? Habis di dunia semuanya. Sedekah enggak pernah. Bantu orang enggak pernah. Peduli sama penuntut ilmu juga enggak pernah. Enggak ada nilainya semuanya. Semuanya bakal sia-sia dan kita bakal menyesal. Kenapa? Ternyata ketika kita butuhkan semuanya itu, justru semuanya itu tidak ada di sisi kita karena sudah kita hambur-hamburkan sebelumnya. Begitu juga kehidupan dunia dan akhirat. Ini kalau kita senang-senang di dunia enggak pernah sedekah, di akhirat nanti nyesel. Kenapa? Bekalnya enggak ada. Tapi kalau kita kirimkan, ada kelebihan harta, kirimkan akhirat. Kelebihan harta lagi kirimkan untuk kebutuhan akhirat. Nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala itu semuanya bakal kita dapati dengan sesuatu yang sangat bagus dan dikasih balasan yang paling agung, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang bodoh, dia enggak mau pisah sama dunianya. Dibawa terus. Ya sudah, kemungkinannya ya kalau enggak dicuri hartanya itu kena bencana atau dia mati ninggalkan hartanya. Salah satu di antara dua itu. Harta yang kita miliki enggak ada yang dibawa mati, dan harta yang kita miliki bisa diambil secara paksa dari kita. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Yang ada di sisi kita daripada kemegahan-kemegahan duniawi, yanfad, yafna, habis, selesai, tidak ada bekasnya sama sekali. Wa ma indallahi baq. Akan tetapi yang ada di sisi Allah itu akan kekal. Kemegahan duniawi habis semuanya. Jangankan cuma gedung yang baru 50 tahun yang lalu, istananya Fir'aun mana sekarang? Ada. Misalnya Fir'aun itu istananya yang luar biasa loh, gak ada sekarang. Yang urusan duniawi selesai, habis semuanya, musnah. Kerajaannya Nabi Sulaiman diceritakan di Al-Quran dengan luar biasa, sekarang mana? Ada? Gak ada. Kita bangun rumah, satu-satu rumah kita ya gak ada. Apapun yang kita usahakan, kalau itu urusan duniawi, selesai nanti bakalnya. Tapi kalau itu diniatkan untuk di sisi Allah, maka semuanya itu akan kekal. Walayajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsana ma kanu ya'malun. Dan kata Allah, dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar. Maksudnya itu sabar di dalam mentaati perintah Allah, sabar di dalam mentaati perintah Rasul, sabar di dalam meninggalkan maksiat, semuanya akan aku kasih balasan, kata Allah Subhanahu wa taala, bi ahsana ma kanu ya'malun, dengan lebih bagus daripada apa yang telah dia usahakan. Lebih bagus daripada yang diusahakan. Balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain dikatakan, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami ini menjadikan apa-apa yang ada di atas dunia ini zinatan laha, cuma sebagai hiasan. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji manusia, siapa manusia yang amalnya paling bagus. Yang ada di atas dunia ini hiasan semuanya, gedung-gedung hiasan semuanya itu. Kemudian apalagi rumah-rumah hiasan, tempat-tempat yang bagus hiasan. Tujuannya apa hiasan? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji manusia siapa yang amalnya paling bagus. amal yang paling bagus ini menurut para ulama tafsir dikatakan, yang pertama, amal yang bagus itu mau dilihat sama Allah, siapa yang paling berpaling daripada dunia, siapa orang yang paling tidak mencintai dunia, mau dites sama Allah. Kemudian ada lagi yang mengatakan, ayyuhum ahsanu tawakkulan alaina fiha, siapa orang serah diri pasrah kepada Allah. Ada lagi yang mengatakan, ayyuhum asfa qalban wa ahda samtan, siapa orang yang paling bersih hatinya di dalam menyikapi urusan duniawi semuanya ini. Ini cuma hiasan. Anak bayi itu pakai bedak, itu kan hiasan. Bedaknya suatu saat dia akan luntur. Perempuan itu pakai kosmetik, hiasan. Kenapa? Bakal hilang semuanya itu. Begitu juga yang ada di atas dunia ini, hiasan. Wa inna la ja'iluna ma 'alayha su'idan juruza. Kami kata Allah akan menjadikan semua yang di atas dunia ini, istilahnya bakal hancur berkeping-keping itu bisa. Perumpamaannya ladang itu seperti ladang yang sudah dipanen. Ada ladang itu indah, tapi kalau sudah dipanen ya selesai, nggak ada keindahannya lagi. Dan dunia itu bakal dibuat seperti itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakal dunia ini apapun juga diselesaikan semuanya sama Allah. Tidak akan ada yang tersisa kecuali apa yang kita niatkan untuk akhirat kita. Semuanya dites. Dikatakan dalam sebuah hadis suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau waktu itu nyembelih kambing. Kemudian ketika nyembelih kambing ini semuanya dibagi-bagi. Semuanya dibagi-bagi kecuali bagian kaki. Yang bagian kakinya ini untuk dimakan sendiri. Hebat ya. Sama enggak kayak kita? Nyembelih kambing satu, semuanya dibagi, kakinya satu dimakan sendiri. Kalau kita kebalikannya, semuanya dimakan sendiri, kakinya satu dibagi-bagi. Ini Nabi disembelih, semuanya dibagi, tinggal satu kaki. Gak lama kemudian Sayyidah Aisyah ketika selesai membagi, Nabi tanya, "Hei Aisyah, gimana?" "Alhamdulillah ya Rasul, semuanya habis kecuali cuma satu kaki." Sama Nabi dibalik, "Enggak Aisyah, semuanya ada kecuali satu kaki." Itu yang kita sedekahkan ada di sisi Allah. Satu kaki yang kita makan sendiri enggak ada di sisi Allah. Itu pendidikan dari Nabi, cara berpikir seperti itu. Yang kita sedekahkan bukan berarti hilang, tapi yang kita sedekahkan akan kembali manfaatnya kepada kita. Andai kata yang kita sedekahkan itu, itu manfaatnya cuma kita terima ada di akhirat, kita gak dapat manfaat di dunia, itu sudah luar biasa. Tapi kita bisa lihat yang kita sedekahkan itu manfaatnya akan kembali kepada kita di dunia, kita dapat manfaatnya sebelum nanti di akhirat. Berapa banyak hadis yang mengatakan Allah akan melipat gandakan pahala orang-orang yang bersedekah. Mana qasa malun min shadaqatin bal yasadat. Berapa banyak tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, tapi bertambah. Enggak kurang. Makanya enggak mungkin pernah ada orang yang jatuh miskin karena banyak sedekah, gak ada. Justru miskin karena gak pernah sedekah banyak. Gak akan berkurang harta kita, justru akan terus diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu balasan di dunia, belum lagi nanti balasan yang ada di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus semuanya ini akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apa yang kita miliki, niatkan semuanya itu untuk akhirat kita. Niatkan semuanya untuk itu kita bisa mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan lagi bahwasanya apapun yang kita sedekahkan itu dikatakan berdasarkan hadis tadi, mana qasama lun min shadaqatin falyasdad falyasdad falyasdad. Tambahannya itu 3 kali lipat minimal. Bisa jadi 7 kali lipat. Bisa jadi 10 kali lipat. Ini tambahan harta untuk orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya akan diganti terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita rajin di dalam bersedekah. Makanya urusan sedekah utamakan. Dan dalam bab sedekah, kepada siapa kita paling layak untuk bersedekah? Kita paling utama kita bersedekah, pertama kita lihat orang tua kita. Kalau orang tua kita masih dalam keadaan butuh, masih dalam keadaan butuh, sedekahkan harta kita. Itu sedekah yang paling afdhal. Kemudian setelah orang tua, anak. Orang sedekah kesana kemari, kadang-kadang anaknya sudah baligh, gak mampu, gak afdhal. Keluarga yang terdekat, al-akrab, fal-akrab, ini yang lebih afdal. Lihat sedekah itu sama keluarga dulu yang pertama. Lihat adik kakaknya. Adik kakaknya mampu gak? Wah, adik kakaknya bukan orang yang mampu. Terus gimana? Ya sedekahnya ke situ arahnya. Jangan sedekah ke yang lainnya. Nah, setelah adik kakaknya mampu, kemudian fungsikan sedekah kita itu terutama di bidang dakwah. Kenapa? Karena sedekah yang itu juga membantu kemajuan dakwah, nilainya berlipat ganda di sisi Allah. Contohnya, ada madrasah diniyah mau dibangun, kita bantu, kita fokus nyumbang terus sampai madrasah itu terbangun. Hasilnya apa? Kita nyumbang dapat pahala, itu pertama. Kemudian setiap madrasah itu dipakai, berapa banyak ilmu yang diajarkan di situ, kita dapat pahalanya. Berapa banyak ilmu yang diajarkan di situ, kita dapat pahalanya. Coba kita bayangkan kalau dari satu madrasah setiap tahunnya ada 50 anak belajar sholat, berarti 50 anak ini selama seumur hidupnya sholat dapat pahalanya. Itu kalau 1 tahun. Kalau 10 tahun 500 anak yang sholat kita dapat pahalanya. Belum lagi kalau anak yang sholat itu ngajarkan ilmu sholat kepada yang lainnya, terus berlipat ganda, berlipat ganda, berlipat ganda pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang rajin bersedekah, sekalipun dia sudah meninggal dunia, seringkali derajatnya terangkat, terangkat, terangkat, terangkat terus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena pahala sedekahnya itu terus mengalir, terus mengalir, sekalipun yang sedekah sudah meninggal dunia. Ini keutamaan sedekah. Makanya sebagaimana perkataan yang ada di Al-Hikam ini, Habib Abdullah bin Al-Haddad setelah mengutarakan semuanya tadi, beliau mengatakan hadza mitsalun ajib. Ini perumpamaan yang luar biasa. Cuma yang mau memahami enggak semuanya. Dunia diibaratkan sebagai tempat pelosok yang menakutkan, yang mengerikan. Di situ banyak pencurinya, banyak macam-macam yang bisa terjadi menimpa kita. dan akhirat adalah kota yang aman. Orang yang pintar, kalau dia hidup di daerah yang menakutkan, setiap dia punya harta benda, harta bendanya itu semuanya dikirim untuk sampai ke akhiratnya. Akan tetapi kalau orang itu kikir, dia gak mau, dipertahankan semuanya itu ada pada dirinya. Yang pertama tadi, semuanya bisa dicuri, tetap dipegang, dicuri. Gak usah sedekah, yang penting kita bangun rumah aja segede-gedenya, dicuri bisa. Rumahnya jadi kebakar, selesai. Gak ada manfaatnya. Coba disedekahkan, dapat pahalanya. Coba digunakan rumah itu untuk pondok pesantren, dapat pahalanya. Kemudian, tapi ini setelah kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok sedekah itu setelah kebutuhan pokok kita selesai. Kalau kita masih punya kebutuhan pokok, ya untuk naikkan kebutuhan pokok baru setelah itu sedekah. Kemudian kita hidup di dunia, apa yang kita miliki suatu saat kita bakal dipaksa untuk meninggalkannya. Harta yang kita miliki berlimpah ruah, atau kita gak punya harta sama sekali, semuanya kita bakal dipaksa untuk meninggalkannya. Ketika kematian datang, kita berpisah dengan semuanya itu. Pasti pisah. Malaikat Jibril mewasiatkan, silahkan kamu cinta kepada apapun juga, suatu saat kamu akan pisah dengan dia. Suami cinta sama istri, kalau sudah mati pisah. Dan mahsyar gak kenal nanti suami istri. Cinta sama harta, begitu mati pisah sama hartanya. Cinta sama anak, kalau sudah mati pisah sama anaknya. Menunjukkan apa? Jangan ada yang kita cintai selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan manusia, karena kita ini hidup di dunia yang menakutkan ini, kita harus yakin sewaktu-waktu kita bakal dipaksa keluar dari sini. Kematian itu bisa datang kapan saja. Gak nunggu tua, gak nunggu sakit. Yang sehat mati banyak, yang muda mati juga banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau orang yang paling mewaspadai kematian. Beliau mengatakan, aku tidak melangkahkan kaki kananku kecuali aku enggak yakin kaki kiriku bisa melangkah atau keburu nyawaku dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku apabila memasukkan makanan ke mulutku, aku enggak yakin bisa ngambil lagi, mungkin selanjutnya ini belum sempat nelen sudah dicabut nyawaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad, beliau apabila batal wudhunya, sekalipun tempat wudhu itu dekat, beliau tayamum, pakai debu yang ada di sekitarnya, tayamum dulu. Para sahabat sampai bingung, nanya semuanya, ini kok tayamum, padahal tempat wudhunya kan dekat, tinggal jalan sampai. Sama Nabi dijawab, aku gak tahu umurku kira-kira sampai ke sana apa enggak. Gak tahu. Makanya aku tayamum dulu di sini. Kalau memang umurku sampai di sana, baru aku jalan ke tempat wudhu. Selalu merasa kematian sudah di dekat kita. Kita kalau kepengen jadi orang yang soleh, selalu rasakan kita bisa mati kapan saja. Kalau kita sholat, niatkan, mungkin ini sholat terakhir kita. Kalau kita menghadiri majlis ilmu, niatkan, mungkin ini majlis ilmu terakhir yang kita hadiri. Kenapa? Sewaktu-waktu nyawa kita bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita semuanya berharap, ketika nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semuanya akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Semoga nasihat ini tadi bermanfaat untuk kita semuanya. bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dijadikan kita semuanya adalah orang yang dicintai oleh Allah, orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diampuni semua dosa kita, disembuhkan yang sakit di antara kita, dikabulkan semua hajat kita, dilancarkan rezeki kita, dipanjangkan usia kita dalam keadaan fa, dalam keadaan sehat wal afiat, dan diakhiri usia kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dawam al-afiyah wa tamam al-afiyah wa syukur ala al-afiyah. Allahumma afir lana wa li walidina, Allahumma afir lana wa li walidina, Allahumma afir lana wa li walidina, Allahumma afta alayna wa alaykum futuhal alifin, yufakihna wa iyakum fid din, wa alimna wa iyakum muta'wil, wahdina wa iyakum ila sawa'i sabil. Rabbana hab lana min aswajina wa dhurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.